tunjungan re ayo re rame-rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto masih omong nyenggal nyenggol ati lego sopo ngerti nasib awak lagi wujud kenal anak sing dodol ujah cingo jok dipikir kono podo gak duwe isang ayo jok dipikir angger podo gelem laku ayo ku mangan tahu jok dicampur nganggo timun malam minggu gak apik digowo lamun mlaku-mlaku nang tunjungan re ayo re rame-rame bebarengan cak ayo cak sopo gelem melu aku cak ayo cak golek kenalan cak ayu ngalor ngidul liwat toko ngumbah moto masih omong sopo ngerti nasib awak lagi lucu kenal anak sing dodol rujak cingo jok dipikir kono podo gak duwe isang ayo mu jok dipikir anggar podo gelem laku ayo mu mangan tahu jok dijamur nganggo timun malam minggu gak apik digowo lamun malam minggu gak apik digowo lamun